Indonesia, negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Tubuh itu bisa melakukan proses detoksifikasi itu kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku, bahan bakar yang tepat. Bahan baku pertama apa? Asam amino. Bahan baku pertama, asam amino. Dari mana kita bisa dapatkan asam amino itu? Manusia Allah ciptakan dari apa? Tanah. Dalam surah Al-Mu'minin Allah bilang, walaukan Allah kenal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari tanah. Kita butuh semua unsurnya tanah. Kita gak bisa makan tanah. Maka kita mengambil sarinya tanah. Kita mengambil intinya tanah. Siapa yang bertugas mengambil sari pati intinya tanah? Ada satu makhluk namanya lebah. Lebah itu mengambil madu kan? Madu itu diambil dari mana? Dari puncuknya bunga tadi, dari bunga atau segala macam, diambil dari akar kan sebenarnya kan? Jadi madu itu sari patinya tanah. Bahasa lainnya, madu itu adalah ya komponen asam amino terbaiknya manusia itu ada pada madu. Maka makan madu itu tiap hari. Yang pertama asam. Kedua apa? Indonesia, negeri tropis. Allah menciptakan di sini satu air yang sangat steril, yang isinya isotonik air tadi, ya. Isotonik itu maksudnya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh kita. Ya, dan dia sangat steril. Air itu namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu isinya sama amino juga. Subhanallah kan? Jadi kalau kita udah ngerti Indonesia ini berlimpahnya luar biasa, subhanallah. Saya katakan, kadang-kadang kalau kita yang Bapak Ibu sempat Allah kasih rezeki luar negeri, bingung. Saya tuh pernah ke Jepang. Di Jepang tuh punya duit tapi gak bisa makan. Ini babi, itu babi, semua babi. Ya, bahkan nasi pun mereka pakai mirin. Mirin tuh kayak araknya supaya nasinya pulen. Dikasih mirin coba. Akhirnya terpaksa lah waktu kapan hari ke Jepang beberapa tahun lagi itu kan saya bawa mie. Pergi ke restorannya, gak berani juga pakai piringnya. Karena piringnya campur sama babi-babian. Akhirnya saya makan mie tadi pakai gelas cangkir. Bagian dari kita menjaga. Ya, seperti itu. Asam amino. Asam amino. Jadi, tubuh kita, dari saya katakan gen-gen tadi, dia butuh asam amino. Ya. Maka air kelapa itu menjadi salah satu itunya. Solusinya. Kalau Bapak Ibu punya racun tikus, ya, racun tikus itu, katakanlah racun tikus atau racun hama lah yang cair ya. Lalu Anda masukin ke dalam air kelapa, gini. Itu dahsyat air kelapa. Maksudnya apa? Racun tikus bisa dikoagulasi, dibunga sama dia, gak bisa larut dalam airnya. Kekuatan dari air kelapa itu untuk apa ya? Untuk mencegah racun, mengikat racun. Itulah bahasanya. Tubuh kita banyak racunnya? Banyak. Kita banyak bahan kimia, odol kita, macam-macam. Tiap hari gitu kan. Maka jadwalin tuh makan atau minum kelapa. Setiap seminggu tuh minimal sekali atau dua kali lah. Tiap hari. Yang kelapa muda atau kelapa tua, tergantung usia Anda. Kalau Anda sudah tua, minum yang tua. Beda, ini bukan bercanda, beneran. Karena kelapa tua sama kelapa muda, beda kandungan nutriennya, beda. Jadi kalau orang-orang dengan maaf 50 tahun ke atas gitu kan, dia nggak butuh air kelapa yang detox, dia butuh nutrien-nutriennya aja, kata guru saya gitu. Karena dia peneliti juga. Nah, termasuk orang-orang tua kayak begitu, air kelapanya diminum, santannya diminum. Santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Sehat. Maka ada namanya satu resep di daerah apa di pengobatan Ayurveda itu namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte. Santan, kasih jahe, kasih kunyit, kasih kurma. Enak banget. Serius. Dan lemak dia ada lemak yang sangat baik untuk jantung. Jadi nanti kalau ibu-ibu Anda bisa meres santan, nah santannya tadi diperesnya pakai airnya, jangan pakai air biasa. Paham ya? Jadi meres santan itu kayak airnya. Terus santannya diapain? Jangan digodok, rusak dia. Panasan pada santan kan rusak. Kayak Indonesia itu kan punya satu makanan yang santan dipanasin berulang-ulang tuh. Ada daging dikasih santan, panasin. Namanya apa? Tahan Pak Iman. Namanya rendang kan? Gak apa-apa makan rendang silakan. Ya. Rendang itu diakuin sama CNN apa kalau gak salah. Sebagai makanan paling enak di dunia coba. Masya Allah. Emang enak sih. Kenapa enak? Karena santan dipanasin berulang-ulang. Semua dipanasin berulang-ulang pasti enak. Coba Anda bikin sambal pakai minyak jelantah. Enak kan? Padahal kalau saya punya sambal sendiri. Bawang putih, kasih cabai rawit, kasih kurma, kasih garam. Waduh, masya Allah. Enak banget. Sambal kurma maksudnya. Karena saya gak pakai gula kan. Kita, pemanis kita tuh kurma. Nanti cobain ya.